Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Fa ikhwati fid din, hafizani wa hafizakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid wa fima sabab, dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas berkaitan dengan bab la yuraddu man sa'ala billah, tidak bolehnya menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala wa dzalik, dan hal tersebut li ta'zimillahi subhanahu wa taala, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang meminta kepada dirinya sebuah hajah dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilahnya, maka seorang mukmin yang betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala fi qalbi, di dalam hatinya, maka dia tidak akan menolak seorang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilahnya dalam hajat-hajatnya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Faqala al-musannifu rahimahullahu taala, babun la yus'alu biwajhillahi illa al-jannah. Sebuah bab, tidak boleh meminta, yakni berdoa, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali jannah semata. Fa maksudul musannifu rahimahullahu taala di dalam bab ini ingin menjelaskan bahwasanya di antara bentuk kesempurnaan seorang di dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ketika dia meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah wajah Allah yang maha mulia, maka dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala syai'un haqir, sesuatu yang rendah dari perkara-perkara dunia. Namun dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang azim, sesuatu yang besar, agung, yaitu al-jannah ataupun perkara-perkara yang menjadi sebab seorang masuk dalam al-jannah dan selamat dari an-nar. Maka pada bab ini al-musannif rahimahullahu ta'ala sekali lagi ingin menjelaskan tentang tidak bolehnya ketika seorang berdoa meminta kepada Allah dan menyebut berwasilah dengan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak boleh meminta apapun kecuali al-jannah, karena wajah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifatun azimah, sifat yang sangat mulia, min sifatillahi subhanahu wa ta'ala al-dhatiyah, termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dhatiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala lahul wajah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wajah, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan senantiasa kekal wajhu rabbik, yaitu wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram, yang memiliki kemuliaan dan keagungan, atau memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka ini munasabah hadzal bab li kitab tauhid, keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid. Maka tidak boleh masalah seorang meminta Allahumma as'aluka biwajhik antuk tiyani kada wa kada minal mal. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan menyebut atau berwasilah dengan wajahmu, yakni dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, aku memintamu harta demikian dan demikian. Tidak boleh. Ketika yang dijadikan sebagai tawasulnya adalah wajah Allah, maka tidak boleh meminta apapun kecuali jannah atau perkara-perkara yang melazimkan menjadi sebab seorang masuk dalam jannah dan selamat dari an-nar. Nah, wadhalik, dan hal itu dikarenakan atau dalam maksud memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terutama sifat-sifatnya, yaitu diantaranya al-wajah, wajah. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, babun la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Bab, tidak boleh meminta dengan berwasilah atau menyebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala illal jannah, kecuali surga semata. Begitu pula kata para ulama, wama yastalzimu dukulaha. Begitu pula perkara-perkara yang melazimkan untuk seorang bisa masuk ke dalam jannah tersebut, yakni perkara-perkara yang menjadikan atau menjadi sebab seorang masuk dalam al-jannah, kal ilm wal amal salih. Maka ini boleh. Famathalan, semisal seorang, Allahumma as'aluka biwajhik al-jannat al-firdaus. Ya Allah, aku meminta kepada dirimu dengan menyebut wajahmu, berwasilah dengan wajahmu, aku meminta jannah firdaus. Ini boleh. Atau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab-sebab yang dapat menjadikannya masuk dalam al-jannah, kal ilm wal amal salih wal ibadat. Famathalan, contoh, Allahumma inni as'aluka biwajhik an yamunna an tamunna alayya bil ilmi nafi'. Ya Allah, aku meminta kepada dirimu dengan berwasilah, dengan bertawasul dengan wajahmu, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ini boleh. Karena yang namanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, adalah sebab seorang masuk dalam al-jannah. Maka ini boleh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, an Jabirin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Rawahu Abu Dawud. Dan dari Jabir, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala kecuali surga semata. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Maka pada hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala seraya bertawassul dengan wajah Allah, maka tidak boleh meminta sesuatu yang rendah, meminta dunia. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk mendapatkan rizki. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk dimudahkan dalam jual beli ini. Tidak boleh ketika doanya bertawassul dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menyebut wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah meminta sesuatu yang rendah. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertawassul dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata jannah atau sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada jannah dan menyelamatkan seorang dari an-nar. Nah, maka asyahid dari al-hadith yang terkait dengan al-bab sangat jelas, di mana pada bab ini atau pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk ketika seorang berdoa dan bertawassul dengan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah dia berdoa kecuali meminta surga semata. Dan ketika seorang berdoa seraya bertawassul, maka perlu diketahui bertawassul yang disyariatkan itu anwa'. Tawassul yang disyariatkan itu ada beberapa jenis. Yang pertama, at-tawassul bi asma'illahi subhanahu wa ta'ala wa sifatih. Bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini disyariatkan ketika seorang berdoa meminta kepada Allah dengan menyebut, memuji nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Ghafur, Ya Dzal Jalali wal Ikram, As'aluka bi nuri wajhik, atau yang semisalnya. Maka yang seperti ini adalah masyru', berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah subhanahu wa ta'ala asma'ul husna, nama-nama yang mulia, mencapai puncak kesempurnaan. Fadu'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seraya bertawassul dengannya. Maka ayat ini memerintahkan untuk kita bertawassul ketika kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan nama-namanya yang husna. Begitu pula dengan sifat-sifatnya yang mulia. Yang kedua, bertawassul dengan amalan soleh. Amalan soleh, yakni amalan soleh yang dia laksanakan, yang dia kerjakan. Dalilnya sebagaimana tiga Bani Israel, atau tiga orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis, ketika mereka bermalam di sebuah gua, kemudian ternyata guanya tertutup. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari hal ini kecuali kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut amalan-amalan soleh kita di hadapan Allah. Maka yang satu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah untuk dibukakan, untuk diberikan pertolongan, dan dia menyebut berwasilah atau bertawassul dengan sikap birrul walidainya. Dia adalah seorang yang betul-betul menjunjung tinggi birrul walidain. Kemudian yang satunya bertawassul dengan menjaga iffah ketika dia mendapatkan kesempatan untuk berzina dengan sepupunya. Kemudian dia diingatkan oleh sepupunya tadi, taqillah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah engkau merusak kehormatan kecuali dengan haknya. Kemudian dia ketika diingatkan seperti itu berhenti, tidak jadi untuk berzina, tidak jadi untuk melakukan niatnya yang jelek. Dia menahannya karena ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satunya, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut amalannya, yaitu sifatul amanah. Dia amanah di dalam menjaga harta seorang, bahkan mengembangkannya, dan harta yang berkembang tersebut dikasihkan kepada orang yang dijaga hartanya. Nah, di mana pada hadis panjang tersebut disyariatkan untuk seorang ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga bertawassul dengan amalan solehnya yang dia lakukan. Yang perlu dikasih catatan adalah bertawassul dengan amalan solehnya yang dia lakukan. Adapun bertawassul dengan amalan orang lain, atau misalkan bertawassul dengan jah Rasulullah, saya bertawassul dengan kedudukan kemuliaan Rasulullah, maka ini adalah perkara yang tidak masyru'. Tidak ada contohnya, tidak ada bimbingannya. Wal asl fil ibadat at-tahrim. Dan hukum asal ibadah itu diharamkan sampai ada dalilnya. Naam. Dan dalam masalah ini tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan bolehnya untuk seorang bertawassul dengan Rasulullah, yakni bertawasul dengan kemuliaan jah Rasulillah. Naam. Ataupun bertawasul dengan amalan soleh orang lain, ini juga tidak disyariatkan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu tidak mendapatkan apapun kecuali dengan sebab hasil usaha dia. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dia tidak mendapatkan apapun kecuali yang diusahakan dari amalan-amalan salehnya. Artinya, amalan orang lain kebaikannya untuk mereka. Nah, kemudian tawassul yang dimasyru'kan atau disyariatkan adalah bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup, dengan catatan yang masih hidup. Sebagaimana ini biasa dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika mereka mendapati kesulitan, ada hajah, mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan minta doanya. Minta doanya seperti hadis Arabi yang datang ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau khutbah, menjelaskan bahwasanya kondisi tempat tinggalnya itu kekeringan karena tidak hujan selama waktu yang panjang. Maka dia meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan. Nah. Dan masih banyak hadis-hadis yang demikian. Dan bukan termasuk perkara yang disyariatkan ketika bertawassul di dalam doa, bertawassul dengan doanya orang soleh yang telah meninggal. Bertawassul dengan doa orang soleh yang telah meninggal, hadza syirkun. Ini syirik. Tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya. Karena seorang yang telah meninggal, mereka tidak dapat mendengar kita. Yang pertama, begitu pula amalan mereka yang amal mereka terputus. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tad'uuhum la tasma'u du'aakum." Apabila kalian meminta berdoa kepada mereka, orang-orang yang telah meninggal, la tasma'u du'aakum, mereka niscaya tidak akan mendengarkan doa kalian. Karena beda alam, kita masih hidup, kita di alam dunia, mereka telah berpindah ke alam barzakh, mayit. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau toh mereka masih bisa mendengar, mastajabu lakum, maka niscaya mereka tidak akan mampu untuk mengijabainya. Kalian minta apa kepada orang telah meninggal, ya mereka tidak bisa melakukan apa-apa, mereka telah mati. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum berdoa meminta kepada orang yang telah meninggal, termasuk di dalamnya bertawasul dengan doanya orang soleh yang telah meninggal. Kata Allah, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat, justru orang-orang yang kalian dulunya minta-minta, orang yang telah meninggal tapi masih kalian minta-minta, yakfuruna bisyirikum, akan kufur, akan berlepas diri dengan perbuatan syirik kalian. Fahadil ayah nassun sharih. Maka pada ayat ini terdapat nas yang sharih, yang jelas gamblang menunjukkan bahwasanya minta apapun kepada orang yang telah meninggal adalah syirkun wa kufrun billahi azza wajal. Oleh karena itu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka sama sekali tidak datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya minta doanya setelah beliau meninggal. Padahal kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam antara masjid hanya bersebelahan saja. Gampang-gampang saja kalau mereka mau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau toh itu disyariatkan. Namun ketika ditinggalkan oleh seluruh para sahabat, maka ini merupakan ijma' dari para sahabat bahwasanya mereka tidak mendatangi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk minta doanya. Tidak ada satupun dari mereka yang minta doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika ayyamur ramad, ketika masa paceklik yang berkepanjangan di zaman khalifat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab selaku khalifah ketika itu, ketika melakukan doa istisqa, meminta kepada Abbas yang merupakan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk berdoa. Beliau menjelaskan, kunna natawassalu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami biasa bertawassul dengan Rasulullah, yakni dengan doanya Rasul, karena Rasul masih hidup, beliau bisa mendoakan. Wal'an natawassalu bi ammi nabiyyik. Adapun sekarang kami bertawassul dengan paman dari nabimu, yakni tidak bertawassul lagi dengan Rasulullah. Kenapa? Karena beliau telah meninggal. Qum ya Abbas fadul. Berdiri kamu wahai Abbas dan berdoalah kepada Allah. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal, tidak berdoa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal, malah justru bertawassul dengan doanya Abbas yang ketika itu masih hidup, menunjukkan bahwasanya meminta doa dari orang yang telah meninggal la yajuz bal huwa syirkun billahi azza wajal. Nah, begitu pula pada hadis ini, yaitu pada hadis Jabir, disebutkan padanya isbat sifatil wajh lillahi subhanahu wa ta'ala, penetapan adanya sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah, dan manhaj ahli sunnati wal jamaah fi isbati sifatillahi subhanahu wa ta'ala, dalam menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, isbatuha kama ja'at, menetapkan sebagaimana dalilnya datang. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah memiliki wajah, maka ahlu sunnah menetapkan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Begitu pula ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Allah memiliki wajah, maka ahlu sunnah pun seperti itu, menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala wajah. Dan wajah di sini adalah wajhun haqiqi, secara hakikat betul-betul wajah yang kita fahami maknanya. Adapun hakikat dan kaifiyahnya seperti apa wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemahasempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kemahasempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna, maka begitu pula sa'ir sifati, maka begitu pula seluruh sifat-sifatnya adalah sifatul kamal, sifat yang mencapai puncak kesempurnaan. Di antaranya adalah sifatul wajh, di antaranya adalah sifatu al-wajhi. Naam, sifat wajah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Naam, tidak sebagaimana manhaj atau metode dari kalangan ahlul bid'ah, baik itu al-mu'tazilah ataupun selainnya, mereka mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah dengan anggapan kalau menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala wajah, maka sama saja menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, sama seperti manusia, sama seperti hewan yang punya wajah. Maka hal yang seperti ini tidak lazim, tidak mengharuskan menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah sebagaimana yang datang di dalam dalil, tidak melazimkan hal tersebut. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kudrah, memiliki kemahamampuan, Allah mampu memiliki kemampuan, makhluk pun ada yang punya kemampuan. Allah subhanahu wa ta'ala qawi, Allah kuat, makhluk pun ada yang kuat. Namun apakah kekuatan, kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala itu sama dengan kemampuan dan kekuatan makhluk? Jawabannya tidak. Dan tidak melazimkan di situ harus sama. Tidak mesti. Maka sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemahasempurnaannya. Kekuatan, begitu pula kemampuan Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah, maha sempurna. Adapun makhluk, kekuatannya, kemampuannya, karena makhluk itu lemah, terbatas, ya terbatas, lemah, tidak bisa disamakan. Maka begitu pula wajah dan sifat-sifat yang lainnya yang ditetapkan di dalam Al-Quran, ditetapkan di dalam As-Sunnah, tidak melazimkan adanya tashbih, tamtsil, menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Tidak lazim. Nah, maka kita katakan, dan ini adalah ahlu sunnah, ucapannya ahlu sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala lahul wajah yaliku bijalali wa'azamati. Allah memiliki wajah dan sesuai dengan kemahamuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan disamakan dengan wajahnya makhluk. Nah, sebagaimana Allah memiliki al-qudrah, kemampuan, al-quwah, kekuatan, al-hayat, Allah hidup, manusia juga hidup, kuat, mampu diantara mereka. Namun tidak bisa disamakan, berbeda masing-masingnya sesuai dengan sifat yang diidhofahkan kepadanya. Maka kekuatan, kemampuan, kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan Allah sempurna. Adapun makhluk, kekuatan, kehidupan, dan kemampuannya terbatas. Makhluk bisa mati. Makhluk sebelum hidup, mati dulu. Bahkan setelah mereka hidup, bisa mati. Nah, adapun Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Maka dengan ini, alhamdulillah, kita selesai dari bab la yus'alu biwajhillahi ilal jannah. Kemudian kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babun ma ja'a fil law. Bab, dalil-dalil yang warid yang menjelaskan tentang ucapan law, seandainya. Fa munasabat hadzal bab li kitab at-tauhid, keterkaitan bab ini dengan kitab at-tauhid. Bahwasanya di antara bentuk istikmal penggunaan ucapan law, seandainya, ini ada yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan. Di antaranya adalah ketika ucapan seandainya ini digunakan untuk i'tirab ala qadarillah subhanahu wa ta'ala, digunakan untuk menentang, protes terhadap ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ucapan-ucapan seperti ini adalah ucapan-ucapan yang menunjukkan kurang sempurnanya seorang di dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mintama mitauhid, karena di antara bentuk kesempurnaan seorang di dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang menerima apa yang telah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika musibah menimpanya, ketika segala macam bentuk cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala datang pada dirinya, di antara bentuk dia menyempurnakan tauhidnya, di antara bentuk sempurnanya pengagungan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersabar, dia terima terhadap ketentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya, walaupun itu menyakitkan. Walaupun itu menyakitkan. Sebagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala, idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan mereka kaum mukminin apabila ditimpa kepada mereka musibah, maka mereka akan mengucapkan inna lillah, kita semua ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita semua sebagaimana kita milik Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk mengatur kita sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita kalau punya barang, ya terserah kita mau diapakan. Maka begitu pula kita, ketika kita ditentukan oleh subhanahu wa ta'ala mendapatkan musibah demikian dan demikian, maka innalillah, kita semua ini punya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah lah subhanahu wa ta'ala kita akan kembali. Nah, maka munasabat hadzal bab li kitab tauhid, keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid, diantaranya adalah ucapan lau diantara bentuk penggunaannya ada yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid seorang. Oleh karena itu, karena ada di dalam penggunaan lau seandainya, seandainya begini, seandainya begitu, ada yang tidak diperbolehkan dan menunjukkan seorang itu menentang dan tidak terima dengan ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka dilarang. Nah, adapun rincian hukum berkaitan dengan masalah ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di dalam Al-Qaul Mufid. Istimalu lau, penggunaan kata lau atau seandainya ini ada beberapa. Yang pertama, apabila ucapan lau seandainya ini digunakan untuk al-i'tirab ala syar'illah, untuk menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak setuju, tidak protes, tidak suka dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka hadza muharram. Maka yang seperti ini juga haram hukumnya. Sebagaimana ucapannya orang-orang munafikun yang mereka menggembosi kaum muslimin yang berjihad dan mereka mati di medan perang. Mereka mengatakan lau ata'una ma qutilu. Duhai, seandainya kalau mereka mengikuti ucapan kita, maka niscaya mereka tidak akan mati, tidak akan dibunuh. Lau ata'una ma qutilu. Seandainya kalau mereka kaum mukminin, mereka mau mendengar ucapan kita, saran kita, orang-orang munafikun yang mengatakan bahwasanya jihad itu begini dan begitu, menggembosi untuk tidak berjihad. Menggembosi untuk tidak berjihad dan mereka sebut itu sebagai saran. Dan ketika ada beberapa kaum muslimin yang meninggal, terutama di dalam perang Uhud, banyak korban yang terjatuh di dalamnya, maka sebagian orang-orang munafikin mereka menggembosi lagi. Lau ata'una ma qutilu. Duhai, seandainya kalau mereka itu mendengar ucapan kita, mentaati kita, maka niscaya mereka tidak akan mati, tidak akan mereka mati konyol di situ, waliyadzubillah. Nah, maka ucapannya orang-orang munafikin ini, ucapan lau di sini, seandainya, ini seakan-akan mereka protes, tidak setuju dengan yang namanya al-jihad. Yang namanya jihad menurut mereka ini makan korban, bikin orang meninggal dan yang semisalnya. Sehingga ucapan ini ucapan yang dilarang. Istimalu lau ketika digunakan untuk i'tirab, protes, tidak setuju atau tidak suka dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah, di antaranya adalah kewajiban berjihad indal qudrah, ketika mampu. Ketika mampu ini adalah ucapan-ucapan yang diharamkan, yakni ucapan lau untuk i'tirab ala syar'illah. Yang kedua, apabila digunakan ucapan lau ini untuk i'tirab ala qadarillah, untuk protes, tidak setuju atau tidak suka dengan ketentuan Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ini pun muharramun aidha. Ini pun juga hukumnya sama, haram, tidak boleh. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu liikhwanihim idza darabu fil ardh aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu seperti orang-orang kufar. Begitu pula janganlah kalian seperti orang-orang yang mengucapkan kepada saudara-saudaranya dari kalangan kufar, yakni jangan seperti orang-orang munafikin yang mereka berkata, apabila ada kaum muslimin yang pergi berjihad, lau kanu indana ma matu wa ma qutilu, duhai seandainya mereka ini tetap tinggal sama kita, seandainya mereka enggak ikut perang, ma matu wa ma qutilu, mereka enggak akan mati, mereka enggak akan terbunuh. Maka ucapan ini dari orang-orang munafikin juga sama, semakna dengan sebelumnya, terdapat padanya penggembosan terhadap al-jihad fisabilillah subhanahu wa ta'ala, menggembosi untuk seorang itu tidak berjihad karena makan korban menurut mereka. Yang kedua, terkandung juga di dalam ucapan ini al-i'tiraf 'ala qadarillah. Seakan-akan mereka mengatakan kalau seandainya mereka itu tidak perang, enggak mungkin mati. Yang namanya kematian itu yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Seorang dimanapun kalau sudah ketentuannya dia mati pada hari itu tidak akan berubah. Maka ketika si fulan dan si alan meninggal, maka tidak akan mungkin namanya seorang itu bisa merubah takdir dengan ucapan diantaranya lau, oh dua seandainya dia begini, dua seandainya dia begitu, sudah kejadian. Berarti itu sudah tertulis dan pasti terjadi, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan diprotes, diterima. Begitu pula seorang itu istislam lillahi subhanahu wa ta'ala, pasrah terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang kedua, apabila ucapan lau ini seandainya, ucapan seandainya digunakan untuk i'tirab, untuk protes, menunjukkan ketidaksukaan dan tidak setujunya, tidak sukanya seorang terhadap ketentuan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini juga muharram. Yang ketiga, digunakan untuk an-nadam wa tahassur, untuk menyesal. Atas apa yang dia lakukan, apa yang dia usahakan. Ini pada hakikatnya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ini hampir sama dengan jenis yang kedua. Namun pada jenis ketiga ini terdapat padanya an-nadam wa tahassur, sikap menyesal atas apa yang dia lakukan. Permasalahan ketika seorang mencoba jualan, dia telah berupaya semaksimal mungkin, oh kayaknya kalau jualan ini laris. Kemudian dia coba, oh darulah ternyata tidak laris misalnya. Ternyata tidak laris. Maka tidak boleh seorang itu mengucapkan, duh, seandainya saya tidak jualan ini, tentunya saya tidak akan rugi. Maka ucapan seperti ini seakan-akan dia menyesal atas keputusannya. Makanya seperti ini juga muharram, tidak boleh. Karena kata Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jazan. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada wa kada la kana kada wa kada. Li'anna law taftah amala syaitan. Semangatlah kamu atas perkara-perkara yang memberikan manfaat kepadamu. Ketika seorang diminta untuk berikhtiar, semangat untuk hal-hal yang memberikan manfaat kepadanya. Berusaha semaksimal yang dia bisa. Kemudian yang berikutnya, wasta'inbillah, jangan lupa beristianah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Jangan seorang itu ketika berusaha bergantung 100% dengan kemampuan, kelihaian dan usahanya, jangan. Dia berusaha, namun tetap dia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena segala sesuatu itu tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wala ta'jazan, dan janganlah kalian itu merasa lemah, merasa malas. Kalau ada perkara yang bermanfaat, bersemangatlah. Jangan malas-malasan. Kemudian kata Rasul, ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sudah berusaha semaksimal mungkin, misalnya dalam hal cari rezeki, cari maisha, dia sebetulnya sudah berusaha, jualan inilah insya Allah menjanjikan, insya Allah bagus, atau dia mau beternak ini dan itu. Dia prediksi, dia hitung-hitung, kalkulasi dengan cermat, musyawarah dengan orang-orang yang pandai di dalam bidang tersebut. Qadarullah ternyata enggak jadi, qadarullah ternyata gagal. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini, fa in asabaka syai', namun apabila menimpamu sesuatu yang tidak diinginkan tentunya, fala taqul, maka janganlah kalian mengucapkan law anni fa'altu kadza wa kadza la kana kadza wa kadza. Kalau duhai seandainya saya melakukan yang seperti ini, maka tentu yang terjadi akan demikian dan demikian. Maka ucapan law apabila digunakan untuk tahassur wan nadam, untuk menunjukkan penyesalannya atas keputusan yang dia lakukan, baik itu dalam maslahat dunia atau kemaslahatan din agama, ini dilarang. Maslahat dunia seperti tadi, dia mau cari maisha, dia pilih berternak ini misalnya. Ternyata gagal, maka jangan mengucapkan, aduh, duhai seandainya saya enggak ternak ini. Ternak yang lain saja, tentunya enggak akan rugi sebanyak ini, dihapusi sebanyak ini misalnya. Enggak boleh. Atau dalam maslahat ad-din, misalnya. Dia ketika punya keputusan untuk melanjutkan di sebuah pondok pesantren yang mungkin dianggap bagus, baik, bisa membantu untuk dia mencapai targetnya. Tapi ternyata ketika dia masuk pondok situ, targetnya tidak sesuai ekspektasi, tidak tercapai, malah banyak yang berkurang dari sisi target-target yang diinginkan. Wah, ternyata pelajarannya seperti ini, ternyata anunya seperti ini dan seperti ini. Tidak boleh. Tuhan, seandainya saya tidak mondokkan di sini, tidak. Kalau kita sudah memiliki keputusan, sudah berpikir dengan baik, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi, maka jangan mengucapkan lau. Aduh, seandainya. Nah, yang keempat, apabila ucapan lau ini digunakan untuk berhujjah dengan takdir terhadap kemaksiatan yang dia lakukan. Antustamalu lau fil ihtijaji bil qadar 'alal ma'siyah. Dia menggunakan ucapan seandainya ini untuk berdalil dengan takdir atas kemaksiatan yang dia lakukan. Sebagaimana ini ucapannya orang-orang musyrikun. Ketika mereka mengatakan lau syaa'allah ma asyrakna, seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan, maka tentunya kita ini tidak akan berbuat syirik. Mereka menggunakan lau. Lau syaa'allah. Seandainya Allah berkehendak. Artinya, kita jadi musyrik, kita jadi kafir misalnya. Waliyadubillah. Karena ini semua takdir dari Allah. Kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Berhujjah dengan takdir atas kemaksiatan penyimpangan yang mereka lakukan. Wasabaqa, dan telah lalu bahwasanya al-ihtijaju bil qadar fil masaib la fil ma'aib. Seorang itu disyariatkan untuk berhujjah dengan takdir, berdalil, beralasan dengan takdir dalam perkara-perkara yang sifatnya musibah, bukan dalam perkara-perkara yang sifatnya aib, maksiat. Kalau maksiat tidak boleh berhujjah dengan takdir. Nah, ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan, nah ini takdir kok. Jangan. Nah, makanya seperti orang-orang musyrik yang mereka mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau syaa'allahu ma asyrakna." Kalau seandainya Allah berkehendak, maka tentunya kita tidak akan berbuat syirik. Artinya menurut mereka kita musyrik, kita kafir. Itu dengan ketentuan dari Allah. Nah. Dalam ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau syaa'arrahmanu ma 'abadnahum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman berkehendak, maka tentunya kami tidak akan mengibadai mereka, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pun semakna. Mereka mengatakan bahwasanya kami mengibadai selain Allah Subhanahu wa taala karena ini takdir, karena ini kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga dilarang. Nah. Kemudian yang kelima, apabila ucapan lau digunakan untuk tamanni, mengandai-ngandai. Digunakan untuk mengandai-ngandai, menginginkan sesuatu. Maka hukumnya sesuai dengan hal yang dia inginkan atau berandai-andai. Apabila sesuatu yang dia inginkan atau dia andai-andaikan itu kebaikan fil mustaqbal, maka baik, ucapan ini tidak dilarang. Namun ketika ucapan lau ini digunakan untuk mengandai-ngandai untuk bisa melakukan sesuatu yang jelek, maka hukumnya ucapan ini menjadi jelek. Maka istimalu lau fil mustaqbal, istimalu lau ketika mengandai-ngandai, menginginkan sesuatu fil mustaqbal di kemudian hari atau kedepannya, ketika yang dia inginkan itu baik, maka hukumnya menjadi baik ucapan ini. Namun ketika mengandai-ngandai di sini ingin melakukan hal-hal yang buruk, maka ucapan ini juga hukumnya haram. Dalilnya adalah di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kisah empat orang yang di mana salah satunya mengatakan lau anna limanan la amiltu bi amali fulan. Kalau seandainya saya punya harta, mengandai-ngandai punya uang, la amiltu bi amali fulan, maka niscaya saya akan beramal sebagaimana amalnya fulan yang punya harta, bersedekah fi sabilillah, saya akan berinfak, saya akan menggunakan harta saya untuk jalan kebenaran. Maka ucapan lau di sini untuk tamanni, untuk mengandai-ngandai sesuatu yang baik. Maka ini diperbolehkan. Adapun yang kedua, orang yang kedua mengucapkan lau anna limalan la amiltu bi amali fulan. Kalau seandainya saya punya uang, saya akan mengamalkan sebagaimana amalannya si fulan, yakni mengandai-ngandai untuk berbuat kejelekan. Misalnya, kalau saya punya uang, saya akan foya-foya, saya akan beli ini, beli itu, beli khamr, beli ini, beli itu, dari perkara-perkara yang haram. Tamanni syarr, maka ini juga hukumnya jelek. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan orang pertama yang berandai-andai, seandainya kalau saya punya uang saya akan demikian dan demikian, yakni berbuat kebaikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa huwa bi niyyatihi fa ajruhu ma sawa." Maka dia sesuai dengan niatnya dan pahalanya sama. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwasanya seorang yang mengucapkan lau tadi, seandainya saya punya harta seperti si fulan, maka saya akan berbuat baik sebagaimana si fulan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa huwa bi niyyatihi," maka dia sesuai dengan niatnya, sesuai dengan ucapannya tadi. Apa yang diucapkan kalau niatnya sama, dia ingin kebaikan dan niatnya sama, "Fa ajruhu ma sawa," maka pahalanya sama. Menunjukkan bahwasanya ucapan ini tidak dilarang ketika digunakan untuk tamanni lil khair, untuk mengandai-ngandai menginginkan sesuatu yang baik fil mustaqbal. Nah, adapun orang yang kedua yang mengandai-ngandai atau menginginkan sesuatu yang jelek, kalau punya uang pengen berbuat ini dan itu, foya-foya, membeli barang-barang yang haram, misalnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam pada orang yang kedua, "Fa huwa bi niyyati fa wizruhu ma sawa," maka dia sesuai niatnya itu tadi. Kalau ucapannya itu sesuai niatnya, punya uang, seandainya kalau punya uang dia ingin berbuat dan beramal jelek, maka dosanya sama. Fa wizruhuma sawa. Nah, as-sadis yang terakhir, apabila ucapan lau ini digunakan semata-mata untuk khobar, semata-mata untuk khobar, semata-mata untuk pemberitahuan. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau stakbaltu min amri mastadbartu ma suqtul hadi wa ahlaltu ma'akum." Seandainya saya bisa kembali, maka saya tidak akan masuqtul hadi. Saya tidak akan membawa hadi, yakni ketika berhaji, membawa hadi. Wa ahlaltu ma'akum, dan saya akan berihlal bersama kalian, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam seandainya bisa berhaji tamattu, maka beliau akan lakukan. Tapi karena sudah membawa al-hadi tidak bisa, mau tidak mau beliau harus terus menerus dalam ihramnya sampai sembelihannya atau hadinya disembelih. Naam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat yang mereka tidak membawa hewan al-hadi ketika berangkat haji, diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah menyelesaikan manasik umrah untuk bertahalul, yakni berhaji dengan haji tamattu, berhaji dengan haji at-tamattu, karena ini yang afdal. Maka dari sini diambil faedah bolehnya seorang mengucapkan lau min babil khabar, kata Ibnu Thaimin rahimahullahu taala. Namun kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, pada hakikatnya dalil ini Lau staqbaltu min amri mastadbartu masuqtul hadi wa ahlaltu ma'akum. Ini malah justru digunakan dalil untuk al-qismul khamis, pembagian yang kelima, yaitu seorang untuk mengandang-anda sesuatu yang baik, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebetulnya pengen untuk berhaji dengan haji tamattu. Namun beliau tidak bisa. Kenapa? Karena sudah terlanjur membawa al-hadi. Dan tidak bisa seorang yang sudah membawa hadi ketika dia berangkat haji untuk bertahalul dari umrahnya. Mau tidak mau dia harus alal ihram sampai sembelihan atau hewannya al-hadi disembelih. Yaumun nahar. Nah. Maka ini beberapa rincian hukum yang dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan masalah al-law, seandainya. Wallahu taala a'lam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Wallahu ala italatil kalam wa naktafi bihadzal qadar wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.